Mitra Bisnis, muncul gagasan bahwa calon presiden mendatang selain berasal dari parpol, juga diperbolehkan dari jalur independen. Namun undang-undang yang berlaku saat ini mengatur calon presiden harus berasal dari parpol. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda tentang gagasan ini? Calon presiden harus diajukan oleh partai politik. Dia bisa orang parpol, bisa juga orang bukan partai, tetapi yang mengajukan adalah partai politik dan ada thresholdnya 20% atau berapa gitu. Jadi ya undang-undangnya begitu dan masih berlaku ya tidak bisa independen. Maksimum yang bisa adalah partai politik mengakomodasi orang-orang bukan partai ya lewat konvensi seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat gitu. Tapi kita tidak pernah tahu secara persis konvensinya model seperti apa karena pengalaman saya ikut sejenis konvensi itu ada ketentuan di diktum terakhir itu keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai, ya udah, jadi dominasi partainya juga masih besar gitu. Ya seideal-idealnya adalah independen seperti pemilihan bupati, wali kota dan gubernur. Karena undang-undangnya seperti itu. Kalau di undang-undang dasar dikatakan seperti itu. Pilkada tidak ada di undang-undang dasar. Kalau pemilihan presiden jelas ada di undang-undang dasar. Calon presiden harus diajukan oleh partai. Jadi kalau pilkada tidak perlu amandemen undang-undang dasar. Kalau untuk pemilihan presiden dari independen harus amandemen undang-undang dasar. Jika benar jalur independen akan diterapkan, apa mungkin kita merubah konstitusi, Pak? Ya waktunya tidak sempat lagi ya. Merubah konstitusi kan harus sidang umum MPR. Sekarang ketua MPR-nya saja sudah tiada gitu. Dan partai-partai juga tidak akan antusias. Kecuali ada gerakan reformasi seperti 98 gitu ya. Gedung MPR diduduki oleh rakyat menuntut boleh independen. Tapi menurut saya itu belum mendesak lah. Independen juga nanti persyaratannya juga berat dan waktunya sudah tidak mencukupi bisa dilakukan untuk pemilu yang akan datang lah. Jadi terlalu berangan-angan lah. Tidak realistis kalau kita memperjuangkan untuk 2019 bisa ada calon presiden dari jalur independen. Yang maksimum bisa calon presiden dari bukan partai yang diakomodasi oleh partai. Nah, dengan munculnya gagasan ini, Pak, apakah berarti ada fenomena masyarakat sudah gerah dengan kondisi parpol sekarang? Iya, fenomenanya adalah oligarki partai ini membuat pilihan-pilihan itu sedemikian sangat terbatas. Jadi ada istilah 4L kan, lo lagi. Masa calon presiden Wiranto, Megawati, Abu Rizal Bakri, Prabowo. Itu saja gitu ya. Jadi yang menentukan nasib bangsa ini Abu Rizal Bakri, Megawati, SBY. Jadi seperti ruangan demokrasi Indonesia ini kesannya sumpek. Tidak ada sirkulasi. Nah kalau misalnya partai-partai membuka diri, saya rasa sudah bisa mengurangilah kesumpekan itu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.